Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyuzhirahu ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا أما بعد فأوصي نفسي أولا وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله عز وجل في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. معاشر المسلمين yang saya hormati dan yang saya muliakan, alhamdulillah kita kembali diberikan nikmat oleh Allah Azza wa Jal untuk duduk di majlis ibadah, majlis ta'ah, majlis taqarrub ila Allah Jalla subhanahu. Semoga Allah Jalla wa Ala menerima apa yang kita lakukan pada malam hari ini dan menggolongkan kita termasuk orang-orang yang mutasabiqun, orang-orang yang melakukan perlombaan dan siap untuk berlomba dalam membuka pintu-pintu kebajikan. Semoga Allah Jalla wa'ala memasukkan kita ke dalam firman-Nya dan pelaksanaan perintah-Nya. Fa idza faraghta fansab. Bila engkau telah selesai dari melaksanakan tugas, maka bangunlah engkau melaksanakan yang lain. Semoga Allah Jalla wa Ala memasukkan kita ke dalam orang-orang yang yusari'un, orang-orang yang bergegas, orang-orang yang segera, sebagaimana firman Allah Jalla wa'ala wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Ayuhal ahibbah, insyaAllah pada malam hari ini saya mengajak diri dan segenap saudaraku membaca bimbingan ulama'una terkait dengan orang yang membawa ilmu. baik dia sebagai seorang guru, pengajar, kedua orang tua, atau dia orang yang sedang menuntut ilmu. Tidak ada keraguan, barakallahu fikum, bahwa ilmu memiliki kedudukan yang tinggi. Dan nas-nas yang terkait dengannya adalah terlalu banyak. Namun ternyata nas yang berbicara tentang keutamaan ilmu dan keutamaan orang yang berilmu teruntuk dan diperuntukkan bagi orang-orang yang mengamalkan ilmunya. Oleh karena itu, Allah Jalla wa'ala tidak menuntut semua hambanya menjadi seorang alim, barakallahu fi. Namun Allah Jalla wa'ala menuntut masing-masing hambanya untuk melaksanakan dan mengamalkan ilmu yang dia telah pelajari. Oleh karena itu, terkait dengan ilmu yang diamalkan ini, Al-Imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala yaqulu, al-ilmu la ya'diluhu syai'un liman sahhat niyatuhu. Kata Imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala bahwa ilmu tidak akan bisa disetarakan, tidak akan bisa dibandingkan, tidak akan bisa ditimbang oleh apapun juga bagi orang yang baik niatnya, bagi orang yang benar niatnya. Sahabat murid Al-Imam Ahmad rahimahullah bertanya kepada beliau, qalu ya Aba Abdillah, kaifa sahhat niyatuhu? Ya Aba Abdillah, bagaimana niat di dalam belajar itu dikatakan benar? Bagaimana bentuk niat yang benar di dalam belajar? Al-Imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala mengatakan, ayyanwiya liraf'il jahli an nafsihi wa an ghairihi. Dia berusaha atau berniat, dia berniat untuk menghilangkan, melenyapkan, mengangkat kejahilan, kebodohan pada dirinya, dan juga membantu orang lain untuk mengangkat kejahilan dan kebodohan. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Terkait dengan persoalan niat, ulama kita telah memberitahukan, yahtaj ilal mujahadah. Butuh untuk kita terus berjuang, berjuang, berjuang untuk kita menjadi orang yang tulus dan ikhlas di dalam, barakallahu fikum, menuntut ilmu atau mencari ilmu. Apa kira-kira yang akan membantu kita agar kita selalu dan mudah menata niat dan keikhlasan kita di dalam belajar agama Allah Jalla wa'ala? Al-Syeikh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala memberitahukan ada 4 hal dan perkara yang dengannya kita bisa memperbaiki niat, meluruskan niat, dan menjadi orang yang ikhlas di dalam belajar, barakallahu fikum. Hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Kata Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin, ayyanwiya imtithala li amrillahi tabaraka wa ta'ala. Pertama, dia berniat bahwa belajarnya dia ini dalam rangka melaksanakan perintah Allah Jalla Subhanahu. Ayyanwiya imtithalan li amrillahi Jalla Subhanahu. Dia berniat barakallahu fikum untuk melaksanakan, mengerjakan perintah Allah Jalla Subhanahu wa ta'ala. Fa inna Allah amarahu li talabil ilm. Karena yang memerintahkan dia untuk belajar ilmu adalah Rabbuhu Subhanahu. Allah Jalla Subhanahu wa ta'ala. Allah yang memerintahkan dia. Barakallahu fi. Kalau dia berniat dan ingin melaksanakan perintah Allah, perintah untuk mencari ilmu dan belajar, ini yang akan bisa membantu keikhlasan dan menata niatnya ketika belajar agama Allah Jalla Subhanah. Barakallahu fikum. Ini yang pertama. Ayyanwiya. Dia berniat untuk melaksanakan perintah Allah Jalla fi'ula. Allah yang memerintahkannya. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbika. Dalil dalam surat Muhammad ayat 19, Allahu Jalla wa ala yaqul, fa'lam annahu la ilaha illallah. Faya abdallah wa ya talibal ilm, yang memerintahkan engkau untuk belajar adalah Rabbuna Jalla Subhanah. Engkau ingin dibantu dalam keikhlasan, engkau ingin dibantu dalam kelurusan niat anda berniat untuk melaksanakan perintah Allah Jalla Subhanahu wa ta'ala. Wasani yang kedua, antanwiya hifza syariatillahi azza wa jal. Engkau berniat, berkeinginan, punya cita-cita untuk memberikan andil dalam penjagaan terhadap ilmu syariat. Saya belajar, ingin mengerti sunnah dan ingin menjaga sunnah ini. Saya belajar ilmu akidah, ilmu fikih, ilmu apa saja terkait dengan urusan agama. Saya ingin ikut andil di dalam menjaga ilmu syariat ini. Barakallahu fikum. Niat yang kedua. Dan yang ketiga. Ayyanwiya himayata wasiyanata syariah. Dia berniat untuk ikut andil dalam melindungi agama Allah, dalam menjaga agama Allah Jalla Subhanah. Dia ingin ikut bersama barisan ulama ussunnah untuk menjaga dan melindungi ilmu syariat. Barakallahu fikum. Hafidhani wa hafidhakumullah. Kama ta'lamun lil batili junudun, bagi kebatilan itu tentara-tentara, rahimani wa rahimakumullah, dan siap untuk melakukan penebaran kebatilan itu dan merusak terhadap syariat Allah Jalla fi'ula. Jikalau engkau berniat dengan belajar ingin memberikan dan ikut andil dalam melindungi dan menjaga syariat Allah Jalla wa'ala, Allah Jalla wa'ala akan membantumu untuk menjadi orang yang tulus ikhlas. Barakallahu fikum. Belajar agama Allah Jalla fi'ula. Kalau ahlul batil memiliki junud dan banyak tentaranya, maka al-haq itu juga membutuhkan bala tentara. Barakallahu fikum. Fikum. Faya abdallah, kun abna al-haqqi. Jadilah engkau wahai saudaraku, kita semuanya, untuk menjadi putra-putra kebenaran yang akan menyuarakannya, yang akan memberikan pembelaan padanya, yang akan melindunginya, yang akan membentenginya, yang memperjuangkannya, barakallahu fikum. Kapan saja seorang muslim, muslimah memiliki niat untuk demikian, ketika belajarnya, ketika beramalnya, ketika berdakwahnya, ingin memberikan andil untuk melindungi dan menjaga syariat ini, Allahu Jalla wa'ala akan membantunya, barakallahu fikum, menjadi orang yang ikhlas ketika dia belajar, dan menjadi orang yang ikhlas ketika dia menebar dan menyampaikan ilmu agama. Warabi'an yang keempat, yang akan bisa membantunya, barakallahu fikum, untuk menjadi orang yang ikhlas dalam belajar ilmu agama, ayyanwiya muttabi'an li sunnati rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dia berniat untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala rahimahullah, tidak mungkin dia menjadi muttabi, sebagai pengikut sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, kalau dia tidak belajar agama Allah. Maka empat hal inilah yang akan bisa menopang, bisa mendorong, bisa memperbaiki keikhlasan atau niat yang ada pada seorang talibul ilm, barakallahu fikum. Lalu kemudian dari ketulusan niat inilah nampak buah-buah ilmu pada dirinya. Ilmu mendidik dia untuk tawadu. Dia akan tampil menjadi orang yang tawadu, barakallahu fikum. Ilmu akan menjadikan dia untuk menjadi orang yang rahim, penyayang. Dia tampil menjadi orang yang rahim, penyayang, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka barakallahu fikum, Al-Imam Sa'di rahimahullahu ta'ala memberitahukan beberapa nasihat dan bimbingan buat orang yang menyampaikan ilmu atau orang yang memiliki ilmu secara umum. Baik dia orang yang belajar ilmu atau dia adalah orang yang menyampaikan ilmu. Nasihat-nasihat yang sangat indah, barakallahu fikum. Agar kita menyadari pula bahwa ulama-ulama kita di dalam dakwah ini adalah bapak-bapak kita, barakallahu fikum. Mereka adalah orang yang sayang. Mereka adalah orang yang cinta. Coba kita melihat dalam Rasail Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala, sebagai seorang ulama dakwah ini, dia menampakkan kecintaannya, kesayangannya terhadap umat ini melalui karya-karyanya, barakallahu fikum. Hafizani wa hafizakumullah, agar kita bangga bahwa bapak-bapak kita ini adalah orang yang benar-benar sayang terhadap diri kita. Kayak bentuk sayangnya, dia memberikan bimbingan kepada kita, barakallahu fik. Dia memberikan arahan kepada kita, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Bapak engkau, kalau sekiranya engkau, barakallahu fikum, tidak menerimanya, kalau engkau tidak mau menerima bimbingan bapak engkau, dia bersabar atas dirimu. Bertahun-tahun. Bersabar. Bertahun-tahun, barakallahu fikum. Faya ahlas sunnah wal jamaah. Bukan bapak engkau di dalam dakwah ini, bukan ulama engkau di dalam dakwah ini, kalau dia membela kesalahan engkau. Dia membela kekeliruan engkau. Dia barakallahu fikum memuji engkau dalam kondisi engkau salah dan keliru. Bukan ulama engkau barakallahu fikum. Ulama ahlus sunnati wal jamaah yang tidak akan menerima dan tidak akan membiarkan abna dakwah ini melakukan kekeliruan dan kesalahan. Melakukan barakallahu fikum penyimpangan dan penyelewengan. Mereka menebar nasihatnya. Mereka memberikan bimbingan. Bahkan keluar kalimat-kalimat pedas dari mereka. Itu bukan karena bencinya kepada engkau. Tetapi karena wujud sayangnya terhadap abna hadihid da'wah. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Udhakiru nafsi wa iyyakum. Wa min asbabid dhalali. Termasuk dari sebab sebuah kesesatan. Adanya al-intisal. Memutus hubungan dengan bapaknya sendiri. Barakallahu fikum. Memutus hubungan dengan ulama'nya dakwah ini. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita masih mengingat. Kelompok sempalan di dalam Islam. Mereka adalah hidup bersama generasi terbaik umat ini. Yaitu sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Maka tatkala mereka intisal. Memutuskan hubungan dengan sahabat yang masih hidup di tengah mereka. Dallu wa adallu. Mereka tersesat barakallahu fikum. Kaum khawarij. Yang berjuang bersama Ali bin Abi Thalib barakallahu fi. Mereka hidup bersama para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Kenapa mereka menjadi muslimin atau sempalan dari agama Allah keluar dan tersesat? Disebabkan infisal. Mereka memutuskan hubungan dengan ulama as-sahabah barakallahu fikum. Wa kadzalika aidan Mu'tazilah yang didalangi oleh Wasil ibn Atha. Wasil bin Atha barakallahu fi. Murid siapa Wasil bin Atha? Imamun min a'immati tabi'in. Al-Hasan al-Basri. Ketika barakallahu fikum mereka intisal. Melepaskan diri. Dari al-imam al-Hasan al-Basri. Taqdimur ra'i. Mengedepankan pendapatnya. Dari bimbingan ulama yang dia belajar padanya. Tersesat barakallahu fikum. Dengan kesesatan yang jauh. Demikian perjalanan sejarah. Siapapun yang melakukan infisal. Melepaskan hubungan. Bi ulama'i hadihid da'wah. Waqa'ama waqa'. Terjadi apa yang terjadi. Dalam perjalanannya barakallahu fikum. Wallahi. Ni'matum minallahi jalla wa'ala. Ni'mat dari Allah jalla wa'ala. Tatkala ahlus sunnati wal jamaah itu selalu berhubungan bi ulama'i hadhihi da'wah al mustaqimin wa ahli istiqab wa ahli thabat nikmatum minallahi jalla fi ula hafidhani wa hafidhakumullah termasuk min ulama'i hadhihi da'wah wa ulama'u hadhihi sunnah Al-Imam Abdurrahman Nasir Ibn Sa'di rahimahullahu ta'ala. Beliau memberikan wejangan dan nasihat barakallahu fikum kepada kita. Qala rahimahullah. Saya meringkas maksudnya mengambil poin-poin nasihat beliau. Karena kalau saya akan baca, saya khawatir. Kita tidak sampai kepada poin yang penting-penting yang harus kita bawa sebagai seorang yang membawa ilmu agama rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kata beliau, termasuk dari perkara yang mesti diperhatikan oleh ahlul ilmi. Istilah ahlul ilm adalah minal muallimina wal muta'allimi. Orang yang mengajarkan dan orang yang belajar. Hal yang harus dimiliki, hal yang harus diperhatikan adalah ayyaj'alu, agar mereka menjadikan asasa amrihim, landasan semua urusan mereka. Orang yang berilmu, dari mereka yang menyampaikan ilmu, baik seorang bapak terhadap istrinya, seorang suami kepada istrinya, kedua orang tua terhadap anaknya, seorang guru terhadap muridnya, atau mungkin barakallahu fikum menyampaikan ilmu ke temannya sendiri, atau dia adalah orang yang sedang mencari ilmu, belajar ilmu seperti kita ini. Beliau mengatakan, hendaklah mereka menjadikan asas, pondasi, landasan semua urusan mereka ini alladzina yabnauna alaihi harakatihim wa sakanatihim al-ikhlasul kamila wa taqarruba ilallahi bihadihil ibadah. Beliau mengingatkan, landasan yang mereka harus jadikan pijakan di dalam semua gerak-gerik mereka, diamnya mereka, agar selalu berada di atas keikhlasan yang sempurna dan niat untuk taqarrub ilallahi azza wa jalla. Apa yang kau lakukan, Anda wajib, engkau wajib, kita wajib untuk mencari ridhanya Allah, cintanya Allah, nilai dari Allah. Di sana ada nuqtatun muhimmah, sering luput barakallahu fikum. Sampai al-Imam Sa'di rahimahullah menggambarkan sering luputnya dalam sebuah doa, yaitu niat untuk taqarrub kepada Allah jalla subhanahu. Benar, keikhlasan akan menyebabkan barakallahu fiik gampang dan cepatnya doa diterima. Tetapi kalau dibarengi dengan niat mendekatkan diri kepada Allah jalla wa ala dengannya, akan bertambah cepat untuk diterima oleh Allah jalla subhanahu. Seorang berdoa pada dirinya harapan untuk diterima, harapan untuk dikabulkan. Qiyamul lail, istikharah, yang ada adalah harapan untuk dikabulkan. Kata beliau, jarang seseorang itu berniat melalui ini untuk dekat dengan Allah Jalla Subhanahu. Taqarrub kepada Allah Jalla Subhanahu wa ta'ala. Wallahi sadaqa, benar apa yang beliau ucapkan barakallahu fiik. Kita telah memasang niat keikhlasan dalam belajar kita, namun terkadang jarang kita mengoreksi atau berniat bahwa saya ingin dekat dengan Allah melalui taat ini, melalui ibadah ini barakallahu fiik. Mari kita mendengarkan niat taqarrub ilallahi jalla wa ala, inilah yang dijadikan modal dasar ulama'una di dalam memperjuangkan manhajul haqqi, dalam memperjuangkan sunnah Nabi Yuna alaihi salatu wassalam. Beban derita mereka alami. Mereka jadikan ujian dan cobaan ini sebagai bentuk takarrub mereka kepada Allah Jalla Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fi. Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala mengatakan, rahimallahu abadan qala bil haqqi. Rahimallahu abadan qala bil haqqi wattaba al athara wa tamassaka bis sunnati wa janaba ahlal bid'i wa taraka mujalasatahum ihtisaban wa talaban lil qurbati min Allah subhanahu. Allahu akbar. Mereka benar-benar mematri diri mereka. Barakallahu fikum. Dalam semua gerak-gerik mereka untuk melakukan pendekatan diri kepada Allah Jalla Subhanahu. Kata Imam Ahmad rahimahullah, Allah merahmati selalu seseorang yang berkata selalu kebenaran. Kedua, dia mengikuti sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Ketiga, dia berpegang teguh dengan sunnah tersebut. Keempat, dia menjauhi orang-orang yang menyimpang, ai ahlul bida'i, menyingkir dari majlis mereka. Kapan seseorang itu dirahmati oleh Allah? Kapan? Kapan seseorang itu akan mendapatkan taburan rahmat dari kalimat hak yang keluar dari lisannya? Kapan? Kapan seseorang itu akan mendapatkan rahmat dari berpegang teguhnya dia dengan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam? Kapan? Barakallahu fi. Beliau memberikan dua jawaban. Pertama, ihtisaban. Ikhlas dia melakukan semuanya karena Allah Jalla Subhanah. Dia tidak mengharapkan, dia tidak menginginkan kecuali apa yang datang dari Allah Jalla Subhanah. Wasanian yang kedua, talaban lil qurbati minallahi subhanahu wa ta'ala. Ingin mencari kedekatan dari Allah Jalla Subhanah. Ingin mencari kedekatan dengan Allah Jalla wa'ala. Mereka ulama'una memperingatkan ahlul bida'i wal ahwa'i ihtisaban wa taqarruban ilallahi azza wa jal dengan perbuatan itu. Barakallahu fik. Sehingga antum melihat mereka bagaikan gunung batu yang dihempas oleh badai, tidak bergerak sedikit pun. Semua orang mencacinya, semua orang mencelanya, mereka tabah menghadapinya. Rahimani wa rahimakumullah. Karena mereka ingin dekat dengan Allah dengan usaha yang mereka lakukan. Barakallahu fikum. Disinilah dia nilai. Barakallahu fikum. Gambaran dari makna yang diucapkan oleh Hamdun Al-Qisari rahimahullah ketika beliau ditanya, ma balu kalamis salafi anfa min kalamina. Apa yang menjadi juru pembeda, penilai hasil bahwa ucapan ulama ussalaf lebih bermanfaat dari ucapan kita? Hamdun Al-Qisari rahimahullahu ta'ala memberikan jawaban. Li'annahum ay salafuna salih. Li'annahum yatakallamuna li'izzil islami wa najatin nufusi wa ridha ar-rahmani. Kata beliau memberikan jawaban. Rahimahullahu ta'ala. Karena mereka salaful ummah memberikan bimbingan berbicara semata-mata li'izzil Islam. Untuk kemuliaan Islam. Barakallahu fiik. Wathani yang kedua. Mereka berbicara. Linajatin nufus. Untuk keselamatan jiwa-jiwa manusia ini. Barakallahu fikum. Mereka tampil berbicara. Membimbing, memperingatkan, mengarahkan. Linajatin nufus. Untuk menyelamatkan jiwa-jiwa muslimin. Barakallahu fikum. Wathalisan yang ketiga. Mereka berbicara liridhar rahmani untuk mengejar ridhonya Allah jalla subhanahu. Lalu kita, apa kata beliau barakallahu fikum, semoga kita tidak termasuk di dalamnya. Wa nahnu natakallamu li'izzin nafsi. Kita berbicara untuk kemudian kemuliaan diri kita sendiri. Kita atur kata, kita atur ini, kita persiapkan lengkap ayat-ayatnya. Wah, luar biasa. Wal iyadzu billah. Kalau niat kita adalah li'izzin nafsi. Untuk kemuliaan diri kita sendiri. Barakallahu fikum. Wal iyadzu billah. Kedua, litolabid dunia, berbicara, kita berbicara, kata beliau, untuk dunia rahimani wa rahimakumullah. Dan yang ketiga, qabulil haqi, untuk kita diterima di tengah-tengah makhluk barakallahu fikum, ditopang, disokong, didukung, dieluk-elukan, diangkat, semuanya. Agar kita diterima barakallahu fikum di tengah mereka. Jauh perbedaannya barakallahu fikum. Perbedaan antara ucapan para pendahulu kita yang soleh. Hafidhani wa hafidhakumullah. Mereka berbicara li'izzil islami. Untuk kemuliaan Islam. Sehingga kita melihat perbuatan mereka. Kesiapan mereka untuk menerima berbagai macam ujian dan cobaan. Mereka siap. Sampai kemudian Al-Imam Abu Bakar An-Nablusi ketika barakallahu fikum dibunuh atau disalib lalu kemudian dikuliti meninggal dunia, diriwayatkan oleh A'immatus Sunnah, mereka bermimpi bertemu barakallahu fikum dengan Al-Imam Abu Bakar An-Nablusi rahimahullahu ta'ala, dekat dirinya dengan Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Beliau memberikan jawaban karena dia telah berkorban untuk mencari kedekatan kepada Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin, ulama'una, terkait dengan menata keikhlasan. Yashkun, kata ulama'una. Karena beratnya terkait dengan keikhlasan. Mereka mengeluh satu dengan yang lainnya. Coba antum lihat wasiat-wasiat ulama kita sekarang ini. Pertama kali wasiatnya, setelah taqwallahi jalla fi'ula, agar menjaga keikhlasan ini barakallahu fi. Karena kalau seseorang telah ternodai keikhlasannya, siapa yang akan berkuasa pada dirinya? Siapa? Kalau keikhlasan ini sudah ternodai, dari luar, syaitan akan menguasai dia. Dari dalam dirinya, hawa nafsunya barakallahu fikum akan berkuasa. Dia tidak memiliki kekuatan lagi. Kalau sampai keikhlasan ini ternodai, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Oleh karena itu dzakar al-Imam Ibnu al-Qayyim rahimahullah di dalam muqaddimah Ighatsatil Lahafan, beliau menyebutkan bila seseorang itu berada dalam bingkai keikhlasan, Allahu Jalla wa Ala memberikan jaminan pada dirinya. Apa jaminan Allah? Allahu Jalla wa Ala yaqul, inna ibadi laisa laka alaihim sultanun. Jaminan dari Allahu Jalla Subhana, sesungguhnya hamba-hambaku, engkau, maksudnya iblis, syayatin, tidak memiliki kekuasaan atas mereka sedikit pun. Allahu Jalla wa'ala yang memberikan jaminan barakallahu fikum terhadap orang yang punya jiwa keikhlasan ini. Tapi jikalau dia tidak ikhlas, bercampur baur barakallahu fikum keikhlasannya rahimani wa rahimakumullah, kalau tadi dari luarnya tampil untuk menjadi musuh, karena ini musuh besarnya, karena dia ikhlas, sekarang dia akan menjadi teman engkau barakallahu fi. Tadi hawa nafsu dari dalam dirimu menjadi musuhmu karena keikhlasan engkau, sekarang dia tampil menjadi teman dekatmu, teman sejawatmu, rahimani wa rahimakumullah, tidak memiliki kekuatan lagi barakallahu fikum. Inilah yang dijaga oleh salafun salih ridwanullah alaihim ajmain, dan inilah intisari kekuatan junudut tauhid, tentara tauhid, para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain barakallahu fikum. Beliau menyebutkan Asy-Syaikh Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala menyebutkan barakallahu fikum, kekuatan inilah yang menjadikan bangsa Persia dan Romawi bertekuk lutut barakallahu fikum di bawah kekuatan dari para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Barakallahu fikum, quwwatul ikhlasi, kekuatan di dalam keikhlasan barakallahu fikum. Pertama yang harus kita jaga dan perhatikan, kita bisa melihat akibat barakallahu fikum bila yang satu ini gugur, karena tidak ada yang menyertai kerusakan keikhlasan itu melainkan dosa yang paling besar. Apa kira-kira dosa yang akan menyertai keikhlasan barakallahu fikum dan merusaknya, afwan, yang akan merusak keikhlasan? Yang paling ringan dia menjadi dosa besar, yang paling besar, lebih besar dari dosa mencuri, dari dosa barakallahu fikum menggibahi, dari dosa yaitu munculnya riya pada diri kita barakallahu fikum. Ingin dipuji, ingin disanjung, ingin memiliki kedudukan dan posisi, ini adalah dosa yang paling besar. Kalau dosa ini ada pada diri kita, kekuatan apa yang kita miliki untuk bisa mengalahkan hawa nafsu kita awalan, dan bisa mengalahkan iblis dan bala tentaranya? Disinilah dia makna ucapan dari Sa'id Ibnul Musayyab rahimahullahu ta'ala, kala tidak ada yang akan menjadikan seseorang itu terhormat jiwanya, mulia kepribadiannya, tentram hidupnya daripada ta'atullah jalla subhanahu, daripada ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala. Dan tidak ada yang akan menjadikan jiwa seseorang itu rendah, jiwa seseorang itu hina, jiwa seseorang itu barakallahu fikum jatuh daripada bermaksiat kepada Allah Jalla Subhanahu. Tidak ada rahimani wa rahimakumullah. Beliau kemudian mengatakan, cukup bagimu sebuah bantuan dan pertolongan dari Allah di saat engkau melihat lawanmu itu sedang bermaksiat kepada Allah Jalla Subhanahu. Cukup bantuan, pertolongan dari Allah Jalla Subhanahu di saat engkau melihat lawanmu itu sedang bermaksiat kepada Allah Jalla Subhanahu wa ta'ala. Adakah barakallahu fikum dosa yang paling besar dari dosa perusak keikhlasan? Jawabannya tidak ada. Barakallahu fikum. Maka oleh karena itu, rahimani wa rahimakumullah, kalau ulama kita yashkun, mengeluh tentang beratnya keikhlasan ini, apalagi kita rahimani wa rahimakumullah jami'an, banyak hal yang akan menopang kita untuk tidak ikhlas di dalam berbuat. Kekuatan inilah yang dimiliki oleh generasi sahabat, generasi tabi'in, generasi atba'ut tabi'in, sampai kepada generasi ulama kita sekarang ini adalah quwwatul ikhlasi, kekuatan keikhlasan yang ada pada diri mereka untuk memperjuangkan agama Allah Jalla Subhanahu wa ta'ala. Bersamaan dengan kekuatan ini barakallahu fik, kekuatan yang kedua, jangan sampai ada pada diri seseorang, jangan sampai lepas dari diri seseorang lalu kemudian menjadi lemah barakallahu fikum. Kekuatan yang kedua ini adalah semua afail, perbuatannya harus dia bebaskan dari dosa dan kemaksiatan. Dia harus mencabut diri dari dosa dan kemaksiatan barakallahu fik. Jikalau engkau terjatuh di dalam dosa, segera buka pintu taubat selebar-lebarnya. Meminta ampun kepada Allah Jalla wa'ala. Kembali kita menjadi orang kuat. Berjalan dengan kekuatan ikhlas dan kekuatan mutaba'ah. Selalu mengikuti tuntunan dan bimbingan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terjatuh lagi di dalam dosa, lemah kita barakallahu fikum. Kembali buka pintu taubat. Kembali kekuatan kita. Terus demikian. Inilah wasiat dari ulama una. Rahimani wa rahimakumullah. Jikalau kita ingin berbarokah dalam ilmu, berbarokah dalam amal, berbarokah dalam perjuangan, berbarokah dalam segala-galanya, dua hal ini harus dijaga dan diperhatikan barakallahu fikum. Al-quwwatu quwwatul ikhlasi wa quwwatul mutaba'ati. Kalau suatu ketika kita tidak ikhlas, lemah, maka segera kembali bertaubat, kembali kekuatan tersebut. Yang harus diperhatikan barakallahu fikum, ketika kita ingin barakallahu fikum kembali kekuatan, atau di dalam hidup yang sering terjadi kekuatan, dua kekuatan ini melemah, untuk selalu meminta bantuan dan pertolongan kepada Allah Jalla Subhanahu. Seseorang tidak mungkin akan bisa mewujudkan keikhlasan kalau tidak ada bantuan dari Allah Jalla Subhanahu. Seseorang tidak mungkin akan bisa menyelamatkan dirinya dari segala macam bentuk kemaksiatan kecuali ada bantuan dan pertolongan dari Allah Jalla wa'ala. Demikian pula, dia tidak mungkin akan bisa kembali kepada kebaikan dan keikhlasan bila dia terjatuh di dalam perusak keikhlasan kecuali dengan bantuan dari Allah Jalla Subhanahu. Dan dia tidak mungkin akan bisa kembali kepada ketaatan setelah dia berbuat maksiat kecuali dengan bantuan dan pertolongan dari Allah Jalla wa'ala. Untuk selalu terjaga bantuan itu, kita harus selalu berada dalam ta'atullah azza wa jalla. Ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala. Walhamdulillah. Saya yakin dan yakin, ikhwanuna menyadari dengan ilmu sedikit kita belajar, kita sudah diberitahukan pintu-pintu ketaatan itu. Barakallahu fikum. Bagaimana lagi kalau kita bertahun-tahun, tambah umur, 10 tahun berjalan, 20 tahun berjalan bersama sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, semakin terbuka lagi, barakallahu fikum, pintu-pintu kebajikan dan ketaatan. Tinggal engkau meminta lagi kepada Allah Jalla wa'ala kekuatan, bantuan, pertolongannya untuk bisa membuka pintu-pintu kebaikan. Karena kejar-kejarannya kita dengan ajal, barakallahu fikum, khawatir kita gagal lalu ajal lebih dahulu menjemput, kita belum bertaubat dari dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan. Barakallahu fikum. Ma'asyiral ikhwah, saya mengingatkan hal ini adalah untuk kemudian kita bersama-sama. Wallahi, saya mengatakan bukan saya ahsanu minkum wa afdalu minkum, lebih baik dari ikhwani, lebih bagus, barakallahu fikum. Namun kita saling tanasuh, saling tadakur, saling ingat mengingatkan. Wasiat ulama'una, anda ikhlas, barengi dengan niat takarrub kepada Allah. Sampai-sampai engkau mendatangi keluargamu adalah sebuah ibadah kepada Allah. Ikhlaskan niatmu dan berniat untuk mendekatkan dirimu kepada Allah. Allah Jalla wa'ala akan membukakan nilai pada dirimu lebih dari apa yang engkau, barakallahu fikum, harapkan. Engkau rahimani wa rahimakumullah keluar dari rumah mencari nafkah buat istrimu, mencari nafkah buat diri kita, buat anak-anak kita. Engkau niatkan untuk Allah Jalla wa'ala, Allah yang memerintahkan. Namun di sana jangan lupa, ini adalah pintu ketaatan, pintu untuk dekatnya engkau dengan Allah Jalla wa'ala. Berniat, barakallahu fikum, engkau akan menemukan yang lebih di dalam hidup ini. Rahimani wa rahimakumullah. Disinilah dia letak, barakallahu fikum, ulama kita di masa yang silam. Mereka menata keikhlasan mereka. Dan mereka berusaha setiap apa yang mereka lakukan dalam bentuk taqarrub mereka kepada Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Al-imamu As-Sa'di rahimahullahu ta'ala menjelaskan, kalau saja orang yang telah tulus dan ikhlas berbuat atau berdoa, diterima doanya oleh Allah Jalla wa'ala, bagaimana lagi kalau dia barengi dengan niat mendekatkan diri kepada Allah. Dan ini kata beliau sering terlupakan dalam ibadah seseorang, barakallahu fikum. Semoga faedah ini kita kemudian bisa menerapkan. Kita melakukan pintu ketaatan, jangan lupa ikhlas engkau dan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wasiat beliau yang pertama, barakallahu fikum, hendaklah asas, landasan dan pondasi semua harakat wasakanatin adalah ikhlasul kamil dan mendekatkan diri kepada Allah Jalla wa'ala dengan ibadah ini. Beliau berpesan, hendaklah mereka-mereka yang memiliki ilmu dari karangan para mudarrisin wa muallimin dan orang-orang yang belajar menuntut ilmu, agar selalu tafakkadu, ya tafakkadu, terus memeriksa, melakukan koreksian dalam semua urusannya, besar ataupun kecil, terkait dengan keikhlasan ini. Barakallahu fikum. Tadi sudah kita menggambarkan, kalau sekiranya ternodai keikhlasan ini, yang akan barakallahu fikum, syaitanlah yang akan berkuasa dari luar, dan hawa nafsu barakallahu fikum dari dalam diri kita sendiri. Beliau kemudian menjelaskan, kalau mereka mulai belajar, memutala'ah, mendengar ilmu, lalu kemudian menulis atau menghafal, atau semua yang terkait dengan kegiatan ilmu, kata beliau, sampai-sampai dia berniat untuk membeli buku catatan, dia berniat untuk membeli kitab yang akan dikaji dan dibaca, maka hendaklah, kata beliau, keikhlasan harus selalu menyertainya. Semua yang terkait dengan ilmu ini, semuanya masuk dalam kategori ibadah kepada Allah. Anda membeli alat tulis, Anda membeli buku tulis, Anda membeli kitab, semuanya ini barakallahu fikum merupakan bentuk dari ketaatan atau bentuk dari bagian daripada ilmu ibadah. Maka wajib selalu disertai dengan keikhlasan dan mengharapkan pahala dari Allah Jalla Subhanah, agar mereka yang menyampaikan ilmu dan mereka yang sedang menuntut ilmu, kesibukannya selalu dalam wujud kurbatan wa ta'atan wa sayran ilallahi wa ila karamatihi. Dia harus mewujudkan, dia harus merealisasikan dengan niat keikhlasan itu, kedekatan dengan Allah Jalla Subhanah, kedekatan barakallahu fikum dengan Allah Jalla wa Ala, dan bentuk pendekatan diri kepada Allah, ketaatan, dan berusaha melangkah, berjalan menuju kemuliaan yang dipersiapkan oleh Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Ma'asyira al-muslimin. Dan beliau menjelaskan, agar benar-benar terwujud pada diri orang ini apa yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Beliau memberikan penjelasan, setiap jalan hissi, baik yang bersifat hissi yang bisa diraba, contohnya tadi barakallahu fikum, yaitu dia mencoba kemudian ingin mengerti bahasa Arab, dia beli kitabnya, ingin bisa tafsir, dia beli alat tulis, ini hissi. Semua langkah-langkah yang dilakukan, yang bisa dirasakan usaha itu, upaya-upaya yang dikerjakan, atau persiapan maknawi pada diri kita, yang dilakukan oleh orang yang memiliki ilmu, masuk di dalam hadis ini, barakallahu fikum. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu tariqan ilal jannati. Allah akan mudahkan jalannya dengan ilmu menuju surga, barakallahu fikum. Anda berbicara dengan istri, saya kepingin punya motor untuk bisa menyampaikan saya ke majlis ilmu. Setiap saat saya bisa belajar, subhanallah. Jadi usaha engkau ini, barakallahu fikum, juga termasuk tariqun hissi, akan memiliki nilai ibadah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Karena itu nilai ibadah atau sebuah ibadah harus dibarengi dengan keikhlasan, rahimani wa rahimakumullah. Engkau berobat karena sakit, ingin selalu hadir di majlis ilmu, maka barakallahu fikum, fa abshir ya abdallah. Apa yang kau lakukan itu merupakan salakat tariqan yaltamisu fihi ilman, ibadah kepada Allah Jalla wa'ala, engkau harus sertai dengan niat yang ikhlas. Semua usaha-usaha yang dirasa, yang diraba, atau usaha-usaha maknawi kita, kita siapkan barakallahu fikum dari rumah. Kita memasang niat, ketulusan, keikhlasan, harapan. Semuanya itu barakallahu fikum jalan menuju ilmu rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Satu hal yang saya ingatkan barakallahu fikum min hadzal majlisil mubarak, apa yang mukaddimah saya sebutkan. Terkadang mungkin di antara ikhwanuna ada yang dibukakan oleh Allah peluang untuk bisa menghadiri majlis ilmu. Kesempatan dibukakan oleh Allah, diberikan badan yang sehat, seger, bugar, tidak ada beban. Allah bukakan bagi kita peluang untuk menghadiri majlis ibadah, majlis taqarrub ilallah, majlis ta'ah. Lalu kita sia-siakan, ya Abdallah. Tidak ada yang akan mengambilnya. Tidak ada yang akan mengambil manfaatnya. Kecuali lawan kita, barakallahu fikum, di dalam hidup ini. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Fabarakallahu fikum. Udhakiru nafsi wa iyyakum. Nabi alaihi salatu wassalam telah menyebutkan tentang dua hal banyak dirahsia-siakan oleh manusia. Kesehatan dan waktu luang. Kalau seseorang Allah telah bukakan kesehatan pada dirinya. Kedua, dibukakan waktu luang untuk dia duduk di majlis ibadah. Duduk di majlis ta'ah. Duduk di majlis taqarrub ila Allah. Jangan sia-siakan barakallahu fikum. Jangan sia-siakan. Karena kita menyadari majlis ibadah, majlis ilmu ini majlis yang paling tidak disukai oleh musuh kita barakallahu fikum. Oleh lawan kita di dalam hidup ini, syayatin, dan juga dari dalam diri kita, hawa nafsu kita. Majlis inilah yang paling dibencinya barakallahu fikum. Majlis inilah yang paling tidak disukainya. Kalau seseorang dibukakan peluang oleh Allah, tidak ada barakallahu fikum hambatannya, tidak ada beban, semuanya segar bugar. Maka kalau tidak diambil manfaatnya, tidak kemudian disyukuri nikmat ini dengan datang ke majlis ibadah, majlis ta'ah, yang akan menyambarnya adalah musuh kita ini barakallahu fikum. Kita bisa membuktikan bila kesempatan dibukakan oleh Allah lalu kita tidak memanfaatkannya. Mungkin engkau beralasan, ana ingin mendengar lewat radio, ya akhi fillah, syattan, jauh perbedaannya antara majlis ta'ah, majlis ibadah ini dengan anda menyimak barakallahu fikum dari radio. Majlis ibadah butuh kehusyuan. Bisa anda khusyuk untuk mendengar lewat rumah engkau. Istri ada di samping engkau. Anak-anak engkau ada di samping engkau. HP dengan sekian bentuknya ada di samping engkau. Akankah engkau menjadi khusyuk? Abadan. Sama sekali tidak barakallahu fikum. Pintu-pintu anda cukupkan diri dengan barakallahu fikum lewat radio. Jangan. Jangan rahimani wa rahimakumullah. Tidakkah kita ingin untuk masuk dalam sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Pertama, barang siapa yang mendekat padaku shibran satu jengkal, Allah akan balas dengan lipatan barakallahu fikum dira'an. Kalau anda melangkah dari rumah, anda menyenter motor, langkah barakallahu fikum sebagai bentuk pendekatan diri engkau kepada Allah, betapa mulia usaha engkau bainal maghribi wal isya'i. Sebentar, mulia yang siang hari mungkin engkau bekerja barakallahu fikum mencari nafkah untuk mengokohkan ibadah, ada peluang untuk belajar. Manfaatkan wahai saudaraku, fawallahi tidak ada majlis yang paling dibenci oleh musuh kita ini daripada majlis taat, majlis ilmu. Barakallahu fikum. Kedua, majlis taat dan majlis ibadah ini telah disebutkan keutamaannya oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Turun padanya ketenangan dan ketenteraman, diliputi oleh rahmatnya Allah, dikelilingi oleh para malaikat, dan Allahu jalla wa ala mengangkat dalam barisan atau orang-orang mulia di sisinya yang tidak didapatkan melalui engkau mendengar radio. Barakallahu fikum. Fawaid dan faedah tidak mungkin engkau akan bisa mencatatnya. Ketika engkau mendengar radio rahimani wa rahimakumullah, kalau engkau mampu untuk barakallahu fikum berjalan padanya, melangkah padanya, kemudian membawa motormu, sepedamu, ontelmu, semuanya, lakukan. Allahu jalla wa ala yang akan menilai usaha engkau ini. Allahu jalla wa ala yang akan menuliskan nilai yang besar di dalam hidup engkau. Allahu jalla wa ala yang akan menyiapkan segala pintu ketaatan, anda akan sanggup membukanya. Segala yang terkait dengan dunia, Allah akan memberikan kemudahan kepada engkau di saat engkau mengisi dan membuka, melaksanakan nikmat pintu kebaikan yang dibukakan oleh Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral ikhwah barakallahu fik, saya ingatkan demikian karena kita tidak punya perlindungan lagi setelah Allah Jalla wa Ala kecuali majlis ilmu dari berbagai macam bentuk kesesatan dan penyesatan. Kita tidak punya lagi barakallahu fikum kekuatan untuk melakukan perbaikan pada diri kita kecuali melalui majlis ilmu, bimbingan ulama una, bimbingan barakallahu fikum melalui karya-karya ulama una. Kita tidak punya barakallahu fikum kecuali majlis ta'ah ini. Maka ya ahlas sunnati wal jamaah, ramikan barakallahu fikum pintu ketaatan ini. Dan ingat, ikhlaskan niat dan berniat untuk taqarrub kepada Allah Jalla wa'ala. Semakin dekatnya hamba kepada Allah Jalla wa'ala, pintu pertolongan di dalam hidupnya akan semakin dekat. Apa yang kau harapkan dalam hidup ini kalau bukan kembalinya kita kepada Allah dalam keadaan mukarramun, orang yang terhormat? Bagaimana jikalau di dunia ini selalu engkau berusaha taqarrub kepada Allah Jalla wa'ala, maka sungguh keberuntungan hidup ketika kembalinya kepada Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Fa'usi nafsi wa iyyakum untuk memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Barakallahu fikum. Ini juga saya ingatkan kepada ikhwan-ikhwan kita, talabatul ilm di Palembang, agar memanfaatkan peluang dan kesempatan yang dibukakan oleh Allah Jalla Subhanah. Jangan disia-siakan. Barakallahu fikum. Wathani, sebelum saya tutup, juga saya mengingatkan, buang jauh-jauh pada diri kita sikap memilih dan memilah siapa yang kita duduk belajar di depannya. Jangan. Barakallahu fikum. Selama mereka memberikan bimbingan melalui karya-karyanya para ulama, pertama, majlis itu adalah majlis ibadah. Siapapun yang duduk di depan engkau, majlis ini adalah majlis taqarrub ilallah. Siapapun yang duduk mengajar engkau, majlis ini adalah majlis ta'ah. Siapapun yang duduk di depan engkau, ikhlaskan dirimu kepada Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala padanya, karena itu pintu-pintu ketaatan. Barakallahu fikum. Kalau sekiranya kita telah memiliki sifat ketawaduan di dalam ilmu, Allahu Jalla wa'ala akan mengangkat kita, barakallahu fikum. Allahu Jalla wa'ala tidak akan mengangkat orang yang ada pada dirinya syai'un minal kibir, sedikit dari sifat sombong, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Semuanya harus, barakallahu fikum, berusaha untuk menjadikan dirinya tawadu di hadapan ilmu. Bukan kemudian ketika kita hadir di majlis orang yang mungkin, barakallahu fikum, lebih rendah dari kita, atau teman kita, atau orang yang mungkin belum pernah duduk belajar di sisi ulama. Ini adalah sikap sebuah kesombongan, dan sikap kibir yang ada pada diri kita tidak akan didatangi oleh ilmu agama. Kata Imam Mujahid rahimahullahu ta'ala, la yanalul ilm mustakbirun wala mustahyin. Tidak akan sampai kepadanya ilmu, dia tidak akan mendapatkan ilmu, dua tipenya orang. Pertama, orang yang punya jiwa syaik minal kibar, sombong. Dan yang kedua, orang yang mustahyin, pemalu, barakallahu fikum. Faya ikhwani, saya mengajak diri saya sendiri dan segenap saudaraku ahlus sunnati wal jamaah, kita tawadu, barakallahu fikum, di hadapan ilmu. Allahu Jalla wa'ala akan mengangkat kita, barakallahu fikum. Walaupun mungkin Anda telah melakukan banyak kesalahan dan kekeliruan, Anda telah bertaubat kepada Allah, Anda mengaku salah, barakallahu fikum, lalu kemudian Anda tawadu di hadapan ilmu, Allah akan mengangkat Anda lebih dari yang lain, rahimani wa rahimakumullah. Mungkin dia tidak pernah melakukan kesalahan, namun Anda telah bertaubat kepada Allah Jalla wa'ala, Allah akan mengangkat engkau, barakallahu fikum. Karena kembalinya engkau membuka pintu kebaikan, asalkan engkau tawadu karena Allah Jalla subhanah. Allah akan mengangkat engkau, dan manusia akan mengangkat engkau, barakallahu fikum. Allah akan mengangkat engkau di hadapan manusia. Udzakiru nafsi wa iyyakum, untuk kita membuang jauh-jauh jiwa yang seperti ini dari diri kita sendiri. Tawadu di hadapan al-haq, tawadu di hadapan ilmu, Allah akan mengangkat derajat engkau, barakallahu fikum. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya buat diri saya sendiri dan segenap saudaraku ahlus sunnati wal jamaah. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.